10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Agama kita mengajarkan bahwa bulan Ramadan harus lebih baik daripada bulan yang lain. Dan Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sekarang sama dengan Ramadan yang lalu, berarti kita rugi. Dan kalau Ramadan sekarang lebih jelek dari Ramadan tahun yang lalu, berarti kita celaka. Bahkan juga agama mengajarkan 10 hari terakhir harus lebih baik dari 10 hari pertama dan 10 hari kedua. 10 hari terakhir harus merupakan semacam klimaks, all out untuk berbuat beribadah yang sebanyak-banyaknya. Jamaah yang berbahagia, Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses dalam bisnis, sukses dalam membangun rumah tangga, beliau melihat sekitar beliau di kota Makkah syarat dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan aturan-aturan budaya. Masyarakat Makkah syarat dengan perilaku-perilaku kejahatan, kezaliman, pembunuhan, perjudian, kemudian permabukan, semua yang dikenal dengan kabair, dosa-dosa besar ada pada masyarakat kota Makkah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau waktu itu Muhammad bin Abdullah punya kepekaan, kepedulian. Apa yang harus beliau lakukan dalam merubah kondisi masyarakat yang syarat dengan kejahatan itu? Untuk beberapa saat beliau melakukan meninggalkan hiruk pikuk kota Makkah. Beliau melakukan namanya tahanus. Melakukan tahanus untuk merenung, berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Beliau mengambil tempat di sebuah bukit namanya Jabal An-Nur, Bukit Cahaya, 5 mil sebelah utara kota Makkah. Di atas bukit itu ada tumpukan batu-batu besar, membentuk satu ruangan yang kemudian dikenal dengan Gua Hira. Di tempat itulah tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, menurut para ahli sejarah, beliau menerima jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu turun wahyu kepada beliau surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang diawali dengan Iqra, baca. Para ulama memberikan tafsiran yang bermacam-macam mengenai wahyu pertama diawali dengan Iqra itu. Adik mengatakan Iqra, baca kembali olehmu Muhammad, itu kota Makkah. Lantas nilai semua itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan pisau analisa Allah. Adik mengatakan Iqra adalah satu isyarat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. 5 ayat surat Al-Alaq ini oleh para ulama dinilai semacam pelantikan beliau menjadi nabi, menjadi rasul. Karena ini adalah merupakan wahyu pertama. Informasi ini disampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah percaya penuh apa yang disampaikan oleh beliau. Karena sekian tahun Siti Khadijah menyertai beliau, baik dalam kepentingan bisnis ataupun sudah menjadi suami istri, beliau tidak, Siti Khadijah belum pernah mendengar satu kali pun bahwa suaminya itu berdusta, berbohong, apalagi menipu manusia. Jadi kalau bohong kecil saja tidak berani, masa dia berani melakukan bohong besar, menipu orang, menerima wahyu, didatangi Jibril dan lain-lain. Siti Khadijah adalah orang yang paling pertama meyakini atau mengimani bahwa Nabi, bahwa suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menerima wahyu. Rupanya di tengah masyarakat timbul juga keraguan, kecurigaan, bahkan banyak tudingan dan sampai kepada pelecehan bahwa Nabi waktu itu dikatakan mendapatkan gangguan kejiwaan. Maka berkembanglah isu di mana-mana, Muhammad gila, Muhammad gila. Ini berproses cukup lama. Beliau harus menghadapi pelecehan, penghinaan dari masyarakat Makkah waktu itu. Bahkan kepada beliau sempat dikirim beberapa kali dukun untuk mengobati beliau. Kita bisa membayangkan bagaimana suasana batin beliau pada saat itu masyarakat menuduh beliau sebagai orang gila. Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang terus-menerus memberikan bimbingan dan panduan. Turunlah kepada Nabi surat Al-Qalam. awal surat Al-Qalam itu adalah semacam pemantapan kepada beliau bahwa beliau betul-betul Nabi dan Rasul. Dalam ayat itu dinyatakan, Muhammad, yang gila bukan kamu, tapi mereka. Sejarah akan mencatat siapa yang eksis, kamu atau mereka. Semacam membangun, memantapkan keyakinan bahwa beliau betul-betul Nabi dan Rasul. Dan beliau juga optimis akan keberhasilan tugas. Tapi pelecehan dan penghinaan semakin menjadi-jadi. Untuk kemudian Allah kembali menurunkan bimbingan dan panduan kepada Nabi. Kali ini Allah menurunkan wahyu yang sekarang tercantum dalam surat Al-Muzzammil. Kalau dalam surat Al-Qalam itu Nabi diperintahkan untuk bisa tangguh, mantap menghadapi tantangan itu, maka pada surat Al-Muzzammil Nabi diberikan semacam panduan spiritual, yaitu bunyi ayatnya adalah Ya Ayyuhal Muzzammil Qumillayl, hei orang yang berselimut. Ada semacam makna tersirat di dalamnya. Kamu tidak boleh putus asa, tugasmu suci. Kamu juga tidak boleh marah, karena marah bukan merupakan solusi. Apalagi kamu tidak boleh dendam. Tapi sikapi semuanya itu dengan Qumillayl, diperintahkan untuk melakukan sholat malam, nisfah separuh malam, atau kurangi sedikit dari separuh malam, atau lebih dari separuh malam. Warattili Qur'ana tartila, dan wahyu yang telah turun itu terus baca olehmu. Ada dua janji yang Allah berikan kepada Nabi waktu itu. Pertama, Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, aku akan berikan kepadamu ucapan yang berbobot. Karisma bil kasyaf, karisma bukan karena gelar, karisma bukan karena harta kekayaan, karisma bukan karena kedudukan, bukan karena darah biru keturunan orang-orang tertentu, tapi karisma yang diberikan oleh Allah, bekal karismatik diproses melalui pendekatan, qiyamul lail dan kebiasaan membaca Al-Qur'an. Dan yang kedua, janji Allah, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wa mukila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohaniah, tangguh dalam menghadapi tantangan, pembekalan kepada Rasul dalam menyikapi berbagai macam tantangan untuk Rasul, dan bisa juga berlaku untuk umatnya ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Memelihara sholat malam, membiasakan membaca Al-Quran, membangun ketangguhan sikap dalam menghadapi tantangan, ujian dan berbagai macam kesulitan. Pernah pada satu saat, karena wahyu agak sedikit lambat turun kepada Nabi, beliau sendiri merasa risau, jangan-jangan Tuhan Allah marah kepada saya, jangan-jangan saya salah dalam menyikapi wahyu-wahyu yang Allah berikan. Pada saat itulah Siti Khadijah tampil sebagai sosok istri yang ideal, yang tidak hanya loyal patuh kepada suami, tapi beliau juga ada sebagai seorang semacam penasehat pribadi. Siti Khadijah menyatakan, kalau orang seperti Anda yang suci, yang mulia, yang tidak pernah berbuat dosa sampai dimurkai oleh Allah, bagaimana nasib kami-kami ini yang banyak dosa dan kesalahan? Mustahil rasanya Allah murka marah kepadamu. Engkau adalah orang yang suci. Kalimat-kalimat inilah yang selalu diingat oleh beliau sampai akhir hayat beliau, yaitu pernyataan-pernyataan Siti Khadijah ketika beliau sedang menghadapi berbagai macam kekhawatiran, keraguan dan kekhawatiran bahwa Allah murka kepada beliau. Allah juga memberikan jawaban yang sekarang tercantum dalam surat Wadduha. Di sana dikatakan Allah tidak marah kepada Nabi. Dulu kamu dalam keadaan belum mendapat petunjuk, mencari petunjuk, Allah memberikan hidayah. Dulu kamu juga dalam keadaan sengsara, dalam keadaan miskin, Allah yang memberikan kekayaan. Lantas Allah memberikan janji, walal akhiratu khairul laka minal ula, jaminan akhiratmu lebih baik daripada duniamu. Hari esokmu pasti lebih cerah, hari esokmu lebih indah, lebih baik. Ada dua pantangan yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi untuk meraih hari esok yang lebih baik. Satu pantangan pertama adalah fa'ammal yatima fala taqhar, jangan kau sakiti anak yatim. ini resep kepada Nabi, kalau hari esok, kalau ingin memperoleh masa depan yang baik, ada pesan, jangan kau sakiti anak yatim. Dalam pernyataan-pernyataan lain, Nabi mengatakan anak yatim itu kekasihku. Orang yang menyantuni anak yatim berarti sayang kepada aku. Dan orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Anak wa kafilul yatim fil jannah. Aku nanti akan bergandengan tangan satu kelas dengan orang-orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Beliau menyatakan rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya disantuni anak yatim. Para ulama berijtihad menyantuni anak yatim tidak mesti selalu anak yatimnya di rumah yang bersangkutan, tapi mengalirkan dana secara rutin untuk mengurus dan memberi bantuan kepada anak yatim, itu juga kafirul yatim. Dan pantangan yang kedua adalah wa ammas sa'ila fala tanhar, jangan kau usir orang yang minta-minta. Ayat lain menyatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Ucapan yang baik, yang terhormat memaklumi mereka lebih terhormat daripada memberi sambil caci maki, sambil marah-marah. Dua pantangan dan satu yang diperintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan engkau harus terus mensyukuri nikmat dengan melakukan tahadduts bin nikmat. Surat Wadduha tidak hanya untuk Nabi, tapi juga tentu untuk kita umatnya. Satu saat beliau juga mendapatkan perintah untuk segera menyampaikan ajaran itu kepada masyarakat. Tidak boleh hanya untuk keluarga saja, sampaikan kepada orang lain. Turun Al-Quran Surat Al-Muddassir. Ya ayuhal Muddassir, hai orang yang masih berselimut, kum fa'andir, sudah saatnya kamu sampaikan ajaran itu. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk seluruh masyarakat. Tapi syaratnya rabbaka faqabir, luruskan niat. Luruskan niat, sampaikan ajaran dengan tulus ikhlas semata-mata membesarkan Allah. Wa siyabaka faqahir, dan yang kalau ingin sukses menyampaikan ajaran agama itu, kamu sendiri harus membersihkan dirimu sendiri. Kau sampaikan yang baik, kau harus menjadi pelaksana pertama dari ajaran yang baik itu. Kunu rabbaniyina mimma kuntum tu'allimunal kitab wa mimma kuntum tadrusun. Jadilah kamu pengamal pertama dari apa yang kau ajarkan kepada orang lain. Inilah salah satu prinsip yang dikembangkan oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkata dengan perbuatan lebih efektif daripada berbuat dengan perkataan. Keteladanan dakwah bilhal katanya sekarang. Kemudian warujza fahjur, kamu harus menjauhkan diri dari peluang-peluang dosa itu. Tidak boleh dekat-dekat dengan peluang-peluang maksiat dan dosa itu. Tinggalkan bentuk-bentuk syirik dan bentuk-bentuk dosa itu. Wala tamnun tastaksir, kalau ingin berwibawa, jangan terlalu banyak mengharap pemberian dari manusia. Kalau banyak mengharap pemberian dari manusia, hilang wibawamu. Wali rabbika fasbir, berjuang itu harus sabar, tidak bisa sekejap mata, berproses lama. Karena yang diubahnya adalah hatinya. Ini adalah surat Al-Muddassir. Al-Fatihah adalah merupakan salah satu surat yang turun kepada Nabi secara utuh. Dan dikatakan oleh para ulama, surat Al-Fatihah ini adalah merupakan kesimpulan dari seluruh kandungan Al-Quranul Karim, yaitu 7 ayat yang harus diulang-ulang ketika kita melaksanakan ibadah sholat. 3 yang menerangkan tentang Allah, tentang Tuhan, dan 3 yang menerangkan tentang manusia, dan 1 yang menjelaskan bagaimana komunikasi hubungan manusia dengan Allah. Tentang Allah dalam Al-Fatihah diterangkan dengan 4 sifat: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, dan Maliki Yaumiddin. Tentang manusia ada 3 macam manusia. 1 yang mendapat petunjuk dan patuh akan petunjuk, dan yang kedua tahu petunjuk tapi tidak patuh akan petunjuk, dan yang ketiga adalah orang yang tidak bertemu dengan petunjuk, orang-orang yang sesat. Hubungan manusia dengan Allah adalah dengan ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kemudian bentuk ibadah dan isti'anah itu dijabarkan pada ayat-ayat berikutnya yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga pada satu saat masyarakat musyrikin waktu itu berputus asa. Pendekatan secara halus melalui paman Nabi Abu Thalib, Nabi tidak menghentikan usaha dakwahnya. Melakukan pendekatan kasar yang dilakukan oleh Abu Lahab tidak menjadikan Nabi menjadi takut. Kemudian dilakukan pendekatan melalui Abu Walid, dengan imbalan harta kekayaan, jabatan kedudukan sampai kepada perempuan, Nabi juga tidak runtur berjuang. Maka kali ini masyarakat musyrikin mengambil usaha untuk mengirim delegasi representatif mewakili kabilah-kabilah. Yang ditawarkan adalah tawaran tentang kompromi teologis. Sekarang disebut dengan teori universum. Kita menggunakan kata-kata sinkritis. Yaitu mereka mengatakan, Muhammad begini, kami sudah siap menyembah Tuhanmu. Cuma kami minta bulan depan engkau lah dan teman-temanmu menyembah Tuhan kami. Biar nampak kita dalam keadaan akrab seperti biasa sebelum engkau menyampaikan ajaran agama itu. Nabi tidak segera memberikan jawaban, tapi kembali Allah memberikan jawabannya yang tercantum dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menggambarkan tentang hubungan antar umat beragama. Di satu sisi tidak boleh ada yang disebut sinkritis di bidang akidah dan ibadah. La abudu ma tamudun wa la antum ma abiduna ma abud. Ini perlu digarisbawahi karena sekarang tumbuh dan berkembang pandangan-pandangan sinkritis yang dikemas dalam bahasa akademik teori universum. Tokohnya terkenal di India, Dr. Sri Ramakrishna, yang buat statement yang sangat mengagetkan. Dia mengatakan, Anda harus menjadi Muslim yang baik kalau ketemu dengan orang Islam, tapi Anda harus menjadi Hindu yang baik kalau ketemu dengan orang Hindu. Anda harus menjadi Kristen yang baik kalau ketemu dengan orang Kristen. Anda harus menjadi Buddhis yang baik kalau ketemu dengan orang Buddha. Sehari berganti 1000 agama, tidak ada masalah. Agama itu hanya merupakan aspek-aspek atau mazhab-mazhab ketuhanan saja. Tuhan itu cuma satu. Cara menyebut yang berbeda-beda. Sorga Tuhan itu cuma satu. Pintunya yang macam-macam. Anda boleh pilih pintu Islam, pintu Kristen, pintu Hindu atau pintu Buddha. Ketemu nanti di sorga Tuhan yang satu itu. Ini adalah sinkritis. Yang pernah pada tahun 70-an ada sebuah statement di negara kita, yaitu lembaga-lembaga agama menyatakan orang yang berpendirian bahwa agama dirinya adalah yang benar, agama orang lain salah, adalah merupakan pandangan ketinggalan zaman. Orang modern harus mempunyai keyakinan semua agama baik dan benar. Ini adalah sinkritis. Surat Al-Kafirun memberikan sejak awal tidak ada yang disebut sinkritis, campur mencampurkan akidah dan ibadah. Tapi dalam hal pergaulan, Surat Al-Kafirun juga memberikan sebuah panduan kepada kita, yaitu sepakat untuk berbeda. Lakum dinukum wadid, menghargai orang lain beragama berbeda dengan agama kita. Surat inilah yang kemudian juga menjadi semacam rujukan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Madinah. Beliau membangun masyarakat Madinah yang syarat dengan diterohin, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural-plural. Agamanya macam-macam, Yahudi, Nasrani, Majusi, yang menyembah batu, yang tidak bertuhan, dan ada sedikit umat Islam. Beliau dalam mengatasi itu sempat ada satu catatan langkah strategis yang beliau lakukan. Beliau meluncurkan sebuah konstitusi namanya Dustur Madinah. Konstitusi Madinah itu adalah semacam konstitusi tertulis tertua di dunia. Pada waktu itu tidak ada negara yang mempunyai konstitusi tertulis. Sumber hukum ada pada raja atau pada ratu. Tapi Rasulullah SAW untuk pertama kalinya membuat meluncurkan konstitusi tertulis yang pendek tapi syarat dengan di dalamnya adalah prinsip-prinsip penting dalam pergaulan antar umat beragama. Antara lain adalah budaya tasamuh. Dikatakan di sana, orang luar Islam tidak boleh dipaksa memilih Islam. Orang luar Islam diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka harus loyal kepada pemimpin Madinah dan mereka juga tidak boleh khianat kepada masyarakat Madinah. Isi dari Dustur Madinah ini sangat bertentangan dengan opini global yang sekarang ini sedang kita rasakan, yang selalu menyudutkan Islam, diidentikan dengan kekerasan, kebrutalan, bahkan dengan terorisme. Dustur Madinah adalah menggambarkan konsep tentang toleransi yang diajarkan oleh ajaran Islam. Jamaah yang berbahagia, sekitar 22 tahun 2 bulan wahyu demi wahyu itu turun kepada Nabi, memberikan jawaban terhadap problem-problem yang ada waktu itu dan juga problem yang kita hadapi sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat dan harkat suatu bangsa karena sikap mereka yang tepat terhadap Al-Qur'an. Tapi Allah akan merendahkan derajat suatu bangsa, masyarakat, kalau mereka salah dalam menyikapi Al-Qur'anul Karim. Sikap yang benar terhadap Al-Qur'an adalah antara lain kita temukan rujukannya dalam surat Al-Asr wal Asr itu, yaitu iman, amal, ilmu dan dakwah. Sebagai muslim kita punya 4 komitmen kepada Al-Qur'an, yaitu mengimani dan meyakini Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita dan Al-Qur'an adalah kitab yang menyempurnakan dalam hal-hal tertentu melakukan koreksi terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya. Setelah kita iman dan yakin, maka kita wajib mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an. Dan untuk mengamalkan itu kita perlu mempelajari, mengkaji Al-Qur'an. Dan komitmen yang 4, kita diperintahkan untuk mendakwahkan, menyebarluaskan Al-Qur'anul Karim. Bagi kita yang kebetulan sudah latar belakang keluarga dan pendidikan sudah baik baca Quran, kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu cara baca Al-Quran itu kepada masyarakat luas yang belum bisa baca Al-Quranul Karim. Karena Nabi menyatakan, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Bagaimanapun di hadapan Allah, mukmin takwa bisa baca Quran dan mukmin takwa tapi tidak bisa baca Quran ada bedanya. Mukmin takwa bisa baca Quran seperti buah yang enak rasanya dan wangi baunya, sedangkan mukmin takwa tapi tidak bisa baca Quran seperti buah yang enak rasanya tapi tidak wangi baunya. Untuk membedakan seperti itu. Kemudian bagi kita yang kebetulan memiliki kemampuan untuk memiliki ilmu pengetahuan tentang kandungan Al-Quran, kita juga punya kewajiban untuk menyampaikannya. Dan kepada kita yang memiliki kelebihan rizki, juga punya jatah perjuangan, lahan perjuangan tentang Quran, yaitu mewakafkan Al-Quranul Karim. Sampai sekarang, menurut catatan para ahli, Bible masih merupakan kitab suci yang paling banyak diterbitkan di dunia ini. Walaupun Quran pasti merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca oleh umat manusia sepanjang masa. Paling tidak surat Al-Fatihah dibaca oleh kurang lebih 1,5 miliar manusia di dunia ini ketika melaksanakan ibadah sholat. Quran adalah merupakan milik kita terbesar, adalah aset dan kekayaan kita yang paling berharga. Pada saat kita tinggalkan Al-Quran, berarti kita meninggalkan aset dan kekayaan kita yang paling mahal. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutin kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran menjadi hiasan di rumah kita, Al-Quran juga menjadi bagian dari hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.